Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala sedikit kami akan berbagi faedah ilmu yang semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan juga akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala akan kita sampaikan tentang sebuah tema, yaitu karakteristik atau ciri-ciri seorang wanita atau istri yang salihah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kuasanya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, dan dia Allah menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh yang demikian itu, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Naam, ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Allah Ta'ala menciptakan dari jenis kita sendiri pasangan kita. Ya, dari jenis kita sendiri pasangan kita, artinya sama-sama manusia. Ya, manusia dijodohkan dengan manusia. Allah tidak menjodohkan kita dengan hewan atau dengan patung atau dengan pepohonan, ya. Nah, dan Allah Ta'ala menjadikan rasa kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang sesama mereka, sama pasangannya yang diikat dengan pernikahan, ya. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan terbesar, ya, bagi seorang Muslim. Bahagia yang begitu besar ketika ia memiliki pendamping hidup yang salihah, ketika ia memiliki istri yang salihah, yaitu seorang istri yang senantiasa menemaninya di dalam mencari bekal menuju kehidupan akhirat. Ya, nah, karena apa? Kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara, kehidupan yang dimana kita beramal untuk kehidupan akhirat. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan keluarga yang saleh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Naam, kenapa? Karena di dalam kehidupan tersebut akan terjalin cinta dan kasih sayang yang begitu mendalam, yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kedamaian. Naam, berbeda halnya dengan musibah terbesar bagi seorang lelaki, seorang suami yang dia memiliki pendamping hidup yang tidak salehah. Seorang suami yang memiliki istri durhaka falihazubillah. Ya, na'am. Yaitu seorang istri yang senantiasa menyakiti hati suaminya. Seorang istri yang, na'am, dia senantiasa menentang suaminya. Ya. Ketika suami mengajak kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita semuanya berlindung kepada Allah Ta'ala untuk agar supaya kita dihindarkan dari na'am istri yang durhaka ini. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui apa ciri-ciri wanita atau istri yang salihah agar na'am kita sebagai suami mendapatkan istri yang salihah agar seorang wanita mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri yang salihah? Yang pertama, istri yang salihah adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, istri salihah itu adalah idaman suami. Dia adalah naam belahan hati dan jiwa suami. Dan istri yang salihah yang idaman suami ini adalah istri yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa naam menjalankan kewajibannya di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya, ya. Dia senantiasa menerima qanaah dari apa yang didapatkan penghasilan suaminya, ya. Dan seorang istri yang saleh ini dia senantiasa beramal saleh dan dia senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala. Naam. Di samping itu, dalam kehidupan kesehariannya, seorang istri salihah ini, dia naam menjalankan kewajibannya kepada suaminya, melayaninya dengan penuh, ya, sepenuh hati, kemudian mendidik anak-anaknya, menjaga rumah tangganya dari berbagai macam fitnah. Naam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya anak saleh dan juga anak yang salihah ini tidak lain ia akan lahir dari seorang ibu dan seorang ayah yang mendidiknya, ya, dengan didikan agama. Nah, dengan didikan apa? Agama. Sebab satu-satunya didikan yang terbaik adalah didikan agama. Yang mana seorang anak akan mengenal akidah yang benar, mengenal adab-adab yang benar, mengenal akhlak yang baik. Nah, itu semua dengan sebab agama. Dan pendidik yang paling penting, pendidik yang paling banyak waktunya adalah seorang ibu, karena seorang ibu adalah madrasah, sekolah bagi anak-anaknya. Kemudian, saudaraku kaum muslimin dan muslimah, ciri istri yang salihah yang kedua adalah dia senantiasa menjaga diri dan juga keluarganya ketika suaminya pergi dari rumahnya, dalam artian sedang ada kepentingan di luar rumahnya, ketika seorang suami sedang mungkin bekerja mencari ma'isyah, ya, nam atau safar, ada keperluan di luar, maka seorang istri ini dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya, ya, naam. Dan naam, seorang istri yang salihah ini dia benar-benar pandai dalam menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya, naam. Dan yang demikian ini adalah menjadikan seorang suami merasa tenang, ya, ketika dia sedang melakukan pekerjaan atau tugas-tugas di luar rumahnya. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika, ya, dan jika suami itu bepergian, maka ia, yakni istrinya itu akan menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari seorang wanita atau istri yang salihah adalah dia senantiasa menampakkan keceriaan, ya, kegembiraan, ya, di hadapan suaminya dan anak-anaknya. Khususnya adalah di hadapan suaminya, ya. Istri yang salihah ini dia selalu berusaha untuk ceria, ya, selalu membuat hati suaminya gembira, ya. Nah, maka betapa bahagianya hati seorang suami ketika suami ini pulang dari pekerjaannya dengan lelah dan letih, ya, kemudian ternyata suami ini disambut dengan wajah yang ceria, ya, dengan wajah yang berseri-seri dari istri yang salihah, ya, maka tentunya rasa lelah dan letihnya selama seharian penuh dia bekerja akan hilang dan akan akan hilang, musnah, ya, akan terobati dengan senyum dari istri yang salihah. Dan ini adalah satu tanda atau karakter ciri seorang wanita yang salihah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, apabila engkau suami melihatnya, maka ia akan menyenangkanmu. Kemudian ciri yang keempat adalah seorang istri salihah itu dia senantiasa berusaha untuk menutupi aib ataupun dari kekurangan-kekurangan suaminya, ya, maka setiap bahtera rumah tangga, ya, itu tidak ada yang mulus, ya. Setiap bahtera rumah tangga pasti, ya, akan mengalami hambatan, akan mengalami masalah-masalah, akan mengalami sandungan-sandungan, ya. Dan sandungan masalah itu timbul dalam keluarga disebabkan yang ada apa permasalahan ada dalam keluarga itu, ataupun mungkin disebabkan karena faktor-faktor luar, ya. Maka seorang istri yang saleh dia berusaha untuk menjaga rahasia suaminya, menjaga kekurangan-kekurangan suaminya, aib-aib suaminya untuk tidak diceritakan kepada orang lain. Sebab kalau seorang istri ini menceritakan segala kekurangan suaminya, maka betapa malunya suaminya ini, betapa sakitnya hati suami, dan tentunya bisa menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Falyadzubillah. Maka hendaknya suami dan istri itu selalu berusaha untuk saling menjaga satu sama lainnya, senantiasa menyelesaikan permasalahan keluarga dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berusaha untuk mengikuti tuntunan dalam rumah tangga sebagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya suami istri mereka saling memaafkan, saling menjaga hati mereka, ya, saling mengobati dan jangan saling menyakiti. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seorang wanita menyakiti suaminya ketika di dunia. Sehingga istri dari bidadari-bidadari di surga, dia akan berkata kepada sang istri, janganlah engkau menyakitinya, sesungguhnya dia di sisimu seperti tamu yang segera berpisah denganmu untuk kemudian berkumpul bersama kami. Ini yang dikatakan oleh para bidadari-bidadari di surga. Tidak, mereka tidak terima ketika seorang istri menyakiti hati suaminya yang saleh. Kemudian ciri dari wanita atau istri yang saleh yang kelima adalah dia senantiasa taat kepada suaminya. Naam. Dia senantiasa apa? Taat kepada suaminya. Dan taat kepada suami ini adalah kewajiban seorang istri. Selama tentunya selama suami memerintahkan, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Sebab la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal apa? Kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Maka sudah sepantasnya seorang suami itu ditaati oleh istri dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada kaum wanita, kaum muslimah, itu dengan sabdanya, jika seorang wanita mendirikan salat 5 waktu, kemudian dia memelihara kemaluannya. Ya. Pertama adalah apa? Dia mendirikan salat 5 waktu. Ya. Aqamat khamsaha. Ya. Dia mendirikan salat 5 waktunya, kemudian memelihara kemaluannya. Ya. Wa hafizat farjaha, ya. Wa ta'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya, ya. Maka dia akan masuk surga, ya, dari pintu manapun yang dia kehendakinya. Subhanallah, ya. Begitu mudah bagi seorang wanita yang saleh untuk masuk ke dalam pintu surga, ya. Cukup dia mendirikan salat 5 waktunya, ya, menjaga salat 5 waktunya, dia menjaga kemaluannya, yakni menjaga kehormatannya, kemudian mentaati suaminya, ya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan tentunya kita, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah, Kita sering mendengar ada istilah baiti jannati, rumahku adalah apa? Surgaku. Ya subhanallah, setiap orang tentunya ingin ya menjadikan rumahnya, rumah tangganya adalah bagikan surga. Ya, karena itu untuk meraihnya perlu adanya upaya kita memperbaiki diri kita, kita perbaiki keluarga kita, agar supaya tercipta ketenangan, kedamaian, keharmonisan dalam bahtera rumah tangga. Dan ketahuilah bahwasanya contoh yang paling baik, teladan yang terbaik dalam bina rumah tangga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu. Maka kita pun masih bisa mencontohnya, meneladaninya dengan cara kita membuka sirahnya, membuka sejarahnya, kita mempelajari agamanya yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan akhirnya, saudaraku kaum muslimin muslimah, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, mahabbah wa rahmah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.